a la daú, a la daú, y to, si a naú. Digo tan arriba, peao, y to, saíto, con doao, y to, lumun, lumuna. Y piu, diari, peito, saíto, con da, da, da, da. Jala dangol parnya apa ala dau ala dau ala dau oito siana nasi ari peito saito pondo awito senang talia tingali ari peito saito pondo awito di pagasa jalan benin macai posuk jalan dangon parnya apa ala dao ala dao ala dao itu siana por kita ia itu rajo tangis asamono haholongan mano budi peda itu daun gulau kubun asosong Behamaro ham diau itu pasong buang buau itu lubun lubuna. Asimaro ham diau itu daun nang lawas itu tu alongonga. Sarihonau sarihonau sarihonau wale itu ina bolonga. Tibumaro tibumaro tibumaro. Behamaro.